Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit. Yang takkan bisa kuraih, begitu pun kamu yang tak mungkin bisa aku miliki. Ku tahu siapa dirimu, ku tahu siapa selalu menginginkanmu. Tolong yakinkan aku, perjuangkan atau ku menyerah. Namun bila tak bisa bersama, lebih sudah lama sakit, dan sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.